Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi, Syahrul Muasa. Ibnu Abbas meriwayatkan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu mayakun fi Ramadan, dan Rasulullah akan lebih dahsyat lagi dermanya saat masuk bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, dermanya Rasulullah lebih kencang daripada rihil mursalah, angin kencang yang bertiup. Maksudnya, kalau ngelihat ada orang belum lagi mengutarakan hajatnya, Rasul sudah bantu. Maka ini sunnahnya Rasulullah di bulan Ramadan, bantu. Dan rupanya nggak usah mencari siapa orang yang bisa dibantu, karena ketahuilah salah satu kekayaan Indonesia itu adalah kemiskinan. Nengok kanan kiri dah, Anda akan jumpai kemiskinan banyak sekali di lingkungan Anda, tetangga Anda, sahabat Anda. Boleh jadi kerabat Anda, masih keluarga sendiri. Coba periksa. Mungkin dalam setiap keluarga Allah titipkan ada sosok yang selalu meminta kepada anggota keluarga yang lain. Selalu itu menjadi batu ujian agar kita naik kelas. Kebanyakan kalau di kedatangan model yang kayak begini, banyak keluarga yang langsung cemberut, nutup pintu, enggak mau nolong. Kenapa? Karena lagunya begitu terus, Ustaz. Udah ditolong, besok lain lagi urusannya. Anak sekolah lah, belum bayaran lah. Bayar kontrakan lah. Listrik mati lah. Alasannya banyak. Dibantu begitu lagi. Nah, aku coba. Pasti begitu kan? Ada kan keluarganya? Tapi hotelnya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi karena kita nggak pernah memberikan beliau kail, kita selalu ngasihnya ikan terus. Jadi bagaimana mau berkelanjutan ikhwatul iman, karena masalahnya amat banyak. Namun ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita semuanya sadar bahwa satu orang ini atau berapa orang ini dari keluarga kita yang berkebutuhan, tiba-tiba keluarga besar semuanya menyiapkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, menyelesaikan masalah keluarga ini, insya Allah kelar. Itu PR buat kita semua, menjadi batu ujian, menjadi batu lompatan bagi kita. Falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba faqqu raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Mengapa engkau tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Maksudnya jalan ke surga itu mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan mendaki lagi sukar menuju surga itu? Bebaskan manusia dari perbudakan atau memberi makan di hari banyak orang kelaparan. Ngasih kepada siapa? Dati yatiman dha maqraba, kepada anak yatim menjadi kerabat kita. Au miskinan dha matraba, atau kasih kepada orang miskin yang sudah papa, enggak punya rumah. Tsumma kana minal ladina amanu wa tawassaw bisabri wa tawassaw bil marhama. Dia peduli kepada sesama, maka kemudian dia senantiasa mengingatkan untuk hidup sabar dan hidup berbagi kasih sayang. Model orang-orang kayak begini, peduli kepada keluarganya, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Meskipun jalan ke surga itu mendaki lagi sukar.